Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Akhwani ma'asyiral muslimin, para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Tadi kita sudah membahas tentang al-mahabbah. Al-mahabbah itu sebagaimana yang tadi sempat kita singgung, ada 10 tingkatan. Kita tidak akan berpanjang-panjang dalam masalah ini. Yang pertama adalah al-ilaqah, yang artinya hubungan. Ini tingkatan yang pertama, karena adanya hubungan hati dengan yang dicintai. Makanya disebut al-ilaqah, ini tahap awal. Ya, karena adanya keterikatan hati dengan yang dicintai. Kita langsung kepada tingkat yang paling tinggi daripada al-mahabbah. Tingkat yang ke-9 itu adalah apa yang disebut dengan at-ta'abbud. Ya. At-ta'abbud, yaitu penghambaan diri. Nah, di mana yang dicintai berhasil untuk menjadikan hati yang mencintainya sebagai hambanya, sebagai budaknya. Nah, sehingga yang mencintainya itu benar-benar mengabdi kepada yang dicintai. Oleh karena itulah ketika Allah Subhanahu wa taala memuji rasulnya sallallahu alaihi wasallam, Allah selalu menyebut rasulnya sebagai hambanya. Karena kecintaan kepada Allah itu benar-benar telah membuat hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi hamba bagi Allah. Ya. Benar-benar mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya seperti dalam firman Allah Azza wa Jal dalam surat Al-Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Yeah. Maha suci zat yang telah mengisrakan, memperjalankan di malam hari bi'abdihi, seorang hambanya, yaitu Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa. Ini adalah konteks kalimat pujian kepada beliau. Allah sebutkan bahwa beliau itu adalah hambanya. Karena memang hati Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah menjadi hamba bagi Allah. Benar-benar memang seutuhnya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini rasa cinta yang tingkatnya adalah tingkat ke-9. Dari 10 tingkatan yang ada. Dan yang paling top, yang paling tertinggi, yang paling puncak, klimaksnya adalah tingkatan al-khullah. Ya. Al-khullah. Nah, ini adalah tingkatan cinta yang paling tinggi sebagai orang kekasih spesial bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah enggak ada lagi rasa cinta yang lebih daripada ini. Makanya di dunia ini hanya ada 2 orang yang disebut sebagai Khalilur Rahman, ya, kekasih spesial bagi Allah yang Maha Pengasih. Pertama adalah Abul Anbiya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau menyatakan dalam hadis yang di dalam as-sahih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalilan. Allah itu telah menjadikan aku sebagai khalilnya, kekasih spesialnya, sebagaimana Allah telah menjadikan Nabi Ibrahim juga sebagai khalilnya. Ya. Kemudian kata beliau, law kuntu muttakhidhan min ahlil ardi khalilan, lattakhadhtu Aba Bakrin khalilan walakin sahibukum khalilur rahman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya aku boleh mengambil seorang kekasih spesial, ya, yang keterikatan rasa cintanya sudah tidak ada lagi yang lebih daripada itu, maka aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai khalilku. Akan tetapi sahibukum, ya, sahabat kalian, ini maksudnya adalah diri beliau alaihi salatu wassalam, khalilur rahman. Memang sudah kekasih spesial bagi Allah Azza wa Jal, enggak boleh bagi yang lainnya. Nah, dan yang perlu kita ingat di dalam cinta Allah kepada hambanya, ketika Allah mencintai seorang hamba, bedanya cinta hamba kepada makhluk atau di antara makhluk itu mengandung, terkadang mengandung syahwat. Seperti cinta seorang lelaki kepada istrinya. Tapi cinta Allah kepada hambanya tidak demikian. Ya, yaitu cinta yang sempurna dari semua sisi dan tanpa ada keaiban, kejelekan, keburukan, kekurangan. Ya. Nah, oleh karena itu Allah tidak disifatkan dengan al-ishq. Ya, tidak disifatkan dengan al-ishq. Al-ishq ini adalah tingkatan cinta yang berlebihan, di mana ini mengandung unsur syahwat. Naam. Ada yang menggelari Rabi'ah al-Adawiyah sebagai asyiqatil hubbi al-ilahi. Nah, ini enggak, kalimat yang enggak tepat. Karena asyiqah itu, al-ishq itu adalah cinta yang berlebihan, yang terpendam di dalam hati dan mengandung syahwat. Taib. Kemudian, masih terkait dengan masalah cinta. Cinta itu akan tampak, ya, benar atau tidaknya kemurnian cinta seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala di empat tempat. Nah, kemurnian cinta seorang hamba, kejujuran cinta seorang hamba akan tampak jelas dalam empat posisi. Yang pertama, ketika seorang akan membaringkan dirinya di atas tempat tidur dan ingin beristirahat. Ya. Dia ingin mengistirahatkan anggota-anggota badannya dari berbagai macam kesibukan. Bahkan mengistirahatkan perasaannya, jiwanya dari berbagai macam kepenatan-kepenatan dan tuntutan-tuntutan kehidupan. Kalau orang yang benar-benar cinta kepada Allah, dia tidak akan mungkin secapek apapun dia, kalau cintanya itu benar-benar kuat kepada Allah Azza wa Jal, dia tidak akan memejamkan matanya kecuali dengan mengingat Allah. Ya. Antum pernah jatuh cinta enggak? Orang kalau jatuh cinta itu sepenat apapun, kalau sudah berbaring gini mengkhayalnya kemana? Itu kan di antara makhluk, ya. Walillahil matsalul a'la. Cinta kepada Allah itu lebih daripada itu. Kalau cinta kita jujur, kalau cinta kita murni. Ya. Maka ini akan tampak bagaimana kejujuran, kemurnian cinta seorang hamba ketika dia akan beristirahat dan membaringkan diri di atas tempat tidur. Ya, maka dia tidak akan mengingat kecuali siapa yang diingatnya? Allah. Bagaimana dia mengingat Allah? Dia tidak akan pernah lupa zikir untuk tidur. Paling tidak dia menyatakan bismikallahumma ahya wa bismikallahumma amut. Nah, dengan namamu ya Allah aku hidup dan dengan namamu ya Allah aku mati. Taib. Yang kedua adalah ketika dia bangun dari tidurnya. Ini juga bukti dari kejujuran dan kemurnian cinta. Kalau dia bangun dari tidur, tidak ada yang pertama diingatnya kecuali zat yang dicintainya. Karena cintanya murni, cintanya jujur, cintanya dalam. Sehingga ketika bangun tidur, pertama yang akan diingatnya dan dia gak akan kelupaan. Dia akan selalu membaca zikir kepada Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami atau yang telah menghidupkan kita setelah mematikan kita atau mewafatkan kita, dan kepadanya lah tempat dikembalikan atau tempat dibangkitkan. Nah, yang keempat adalah indas salah, ketika salat. Yang ketiga adalah ketika salat. Ketika salat. Nah, karena ketika salat itu adalah sarana seorang hamba bermunajat, berkomunikasi dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada bagi seorang yang jujur rasa cintanya kepada Allah, rasa iman, tidak ada yang orang yang jujur rasa cintanya kepada Allah, yang murni rasa cintanya kepada Allah, melainkan di dalam sholat itu adalah saat di mana dia paling merasakan nikmatnya bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena di situ terbukti keindahan cinta itu, sebab dia berkomunikasi, bermunajat dengan zat yang dicintainya. Nah, itu adalah sholat. Makanya apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Hubbiba ilayya min dunyakum at-tibu wan nisa. Aku dibuat cinta dari dunia kalian ini kepada dua hal, kata Nabi. Aku dibuat cinta kepada minyak wangi dan wanita. Ya. Tapi kata beliau, waju'ilat qurratu aini fis shalah. Tapi ketenangan jiwaku, ketenteraman jiwaku, kesejukan jiwaku hanya terdapat di dalam sholat. Ya. Kenapa? Karena disitulah seorang hamba merasakan indahnya mencintai zat Allah Subhanahu wa taala. Bersenang-senang dengan mengibadahi Allah karena dia bermunajat dengan zat yang dicintainya. Nah, kan begitu dalam hadisnya, alhamdulillahi rabbil alamin. Apa kata Allah? Majadani abdi. Hambaku sedang memujiku. Dan selanjutnya di situ terjadi komunikasi antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang enggak ngerasa apa-apa di dalam sholatnya, berarti ini cinta kita masih kecil sekali. Itu pembuktiannya di dalam sholat. Mau tahu seberapa besar rasa cinta kita kepada Allah, buktikan di dalam sholat. Anda akan tahu. Ya. Apalagi yang sholatnya masih merasa sebagai beban. Kenapa? Sholat lagi. Tadi baru azan, udah azan lagi. Nah, ini rasa cintanya bisa kita ukur seperti apa gitu. Ya. Kalau orang yang cintanya besar kepada Allah, dia rindu menanti azan. Ya. Menanti antara sholat yang satu ke sholat yang lain, walaupun jangka waktunya pendek, seperti antara sholat maghrib dengan sholat isya, itu dia gak betah. Kapan nih? Kok gak datang waktu sholat? Dia kepingin sholat lagi. Apalagi sholat wajib yang memang dicintai, sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin bermunajat. Dia ingin bersenang-senang dengan orang yang dicintai, dengan zat yang dicintainya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka pembuktiannya berada di dalam salat. Akan tampak Anda jujur murni cintanya kepada Allah atau tidak. Di sana kita akan tahu kadarnya. Nah, kemudian yang keempat adalah indas syada'id wal ahwal. Ya, akan tampak besarnya rasa cinta itu ketika ada kesulitan-kesulitan yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mencinta kepada Allah Subhanahu wa taala, seberat apapun ujian yang Allah timpakan di dalam hidupnya, dia tidak akan pernah mengeluh. Karena orang yang hatinya telah dipenuhi dengan rasa cinta, apapun yang dilakukan oleh orang yang dicintainya, maka dia akan menerimanya dengan lapang dada, dengan senang hati. Ya. Makanya kan orang yang dibutakan oleh cinta kepada lawan jenis, dia sanggup melakukan apapun juga. Iya kan? Karena dia udah gak peduli. Cinta itu buta katanya. Iya. Sehingga sampai diistilahkan apa itu? Lautkan ku seberangi, gunungkan ku daki. Apaan? Berenang aja belum tentu bisa. Ya, lautkan ku seberangi. Seorang syair menyatakan, ta'sil ilaha wa anta taz'umu hubbahu. Engkau mendurhakai Allah sebagai Tuhan sesembahanmu, padahal engkau mengaku bahwa engkau mencintainya. Hadza la umri fil qiyasi syani'u. Ini adalah perkara yang buruk di dalam kias. Artinya, ini ukurannya enggak benar. Engkau katanya mencintai Allah, tapi engkau durhaka kepadanya. Bagaimana mungkin orang yang mencinta durhaka kepada orang yang dicintai? Ya. Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu. Kalau seandainya rasa cintamu itu benar, rasa cintamu itu jujur, rasa cintamu itu murni, niscaya engkau akan mentaatinya. Ya, engkau akan perturutkan apa yang menjadi keinginannya. Nah, innal muhibba liman ahabba muti'u. Karena sungguhnya orang yang mencinta itu, dia akan memperturutkan orang yang dicintainya. Antum jam 12 malam keluar, cari apa? Cari rujak. Karena istrinya sedang ngidam gitu, jam 12 malam. Itu semua kan karena antum cinta kan? Iya, kalau enggak cinta peduli amat. Ngapain gitu? Iya kan? Nah, itu rasa cinta. Rasa cinta itu mampu membuat seorang melakukan apapun juga dan menerima apapun juga. Siap berkorban katanya. Kalau kepada lawan jenis saja seperti itu, bagaimana orang yang benar-benar cintanya jujur, murni kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hebatnya rasa cinta. Nah, akhwani ma'syarul muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pernyataan beliau di dalam bait syair yang berikutnya. Kata beliau, wa humul ladzina aktsaru min dzikrihi fis sirri wal i'lani wal ahyani. Mereka itulah orang-orang yang memperbanyak untuk mengingatnya, baik di waktu sir, ya, tersembunyi, wal i'lani ataupun di hadapan khalayak, wal ahyani atau di semua waktu. Mereka akan selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi urutannya, orang yang ingin bahagia di dalam kehidupan dunia dan akhirat, tadi sudah dijelaskan, pertama dia akan melakukan at-tasfiyah wat-tarbiyah, menghindari hal-hal yang buruk, kemudian menghiasinya dengan hal-hal yang baik. Dan itu mereka lakukan di atas pondasi keikhlasan dan mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini urutannya. Dan di dalam mereka membangun at-tasfiyah wa tarbiyah yang berdasarkan keikhlasan dan mengikuti sunnah Nabi, ya, semua itu dengan nyawa rasa cinta kepada Allah sebagai ruhul ibadah, dan kemudian mesin penggerak yang berupa ar-raja dan pengamannya yang berupa al-khauf. Kemudian kalau mereka sudah mempunyai ini, selanjutnya kata beliau, mereka akan banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang sudah larut di dalam rasa cinta, pasti dia tidak akan pernah lupa kepada yang dicintainya. Ya? Teringat-ingat, terkenang-kenang di dalam pikirannya, ya, di dalam hatinya. Sehingga orang yang masih lupa akan apa yang dicintainya, berarti cintanya belum dalam. Cintanya belum menguasai hati. Cintanya belum betul-betul mampu untuk membuatnya mengabdi kepada yang dicintai. Nah, oleh karena itu, selanjutnya adalah memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu konsekuensi dari orang yang dia mempunyai kecintaan yang dalam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dan hebatnya keterikatan zikir antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis qudsi, Allah menyatakan, in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Selama dia mengingatku di dalam dirinya, aku ingat dia di dalam diriku, kata Allah. Wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin min. Kalau dia mengingatku dalam di hadapan sebuah khalayak, maka aku akan menyebutnya di hadapan khalayak yang lebih baik dari khalayaknya, yaitu di tengah-tengah para malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dan zikir ini adalah amalan yang luar biasa. Ya. Mudah, ringan, gampang, enggak perlu ngeluarin fulus banyak, enggak perlu membuang tenaga besar, enggak perlu untuk bertaruh nyawa, tapi pahalanya luar biasa. Itu zikir. Ya. Makanya orang-orang yang mencintai Allah tidak akan pernah lupa dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan pernah suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di hadapan para sahabatnya beliau menyatakan ala unabbiukum, maukah aku beritakan kepada kalian bi khairi a'malikum wa azkaha inda malikikum, mau aku beritakan kepada kalian amalan terbaik dari amalan-amalan kalian dan yang paling suci menurut zat yang menguasai kalian yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa arfa'iha fi darajatikum, dan mampu untuk mengangkat derajat kalian setinggi-tingginya di sisi Allah. Wa khairil lakum, dan akan lebih baik amalan ini lebih baik bagi kalian min infaqiz zahabi wal fiddah, daripada kalian harus menginfakkan emas dan perak. Ya. Wa min antalqau aduwakum, bahkan lebih baik untuk kalian daripada kalian bertemu musuh. Fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum, sehingga mereka menebas leher kalian dan kalian menebas leher mereka. Kata para sahabat, bala ya Rasulullah. Benar ya Rasulullah. Amalan apa itu ya Rasulullah? Beliau menjawabnya dengan kata-kata yang ringkas. Satu kalimat. Atau bahkan satu kata. Zikrullahi azza wa jal. Yaitu zikir kepada Allah azza wa jal. Dah, itu aja. Gampang kan? Ya. Bahkan lebih baik daripada menginfakkan emas dan perak, bahkan daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Zikrullah. Enggak perlu modal besar, enggak perlu tenaga besar, enggak perlu bertaruh nyawa, tapi keutamaannya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang orang tua datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis tadi dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abdullah bin Umar dalam riwayat Tirmizi. Orang ini menyatakan, "Ya Rasulullah, inna abwabal khairi katsirah." Ya Rasulullah, sungguhnya pintu-pintu kebaikan itu banyak sekali jumlahnya. Ya. "Wala astati'ul qiyama bi kulliha." Tapi aku enggak mampu melaksanakan semuanya ya Rasulullah. "Fa akhbirni bima syi'at atashabbath bihi." Ya Rasulullah, beritahu aku satu amalan yang engkau suka, yang aku akan berpegang teguh dengannya. "Wala tuksira alayya." Tapi jangan banyak-banyak ya Rasulullah. "Fa ansa," karena aku gampang lupa. Dalam sebagian riwayatnya dikatakan, "Wa ana qad kaburtu." Dan aku adalah orang tua ya Rasulullah. Aku sudah tua renta. Enggak mungkin banyak-banyak. Satu aja. Nah. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? "La yazalu lisanuka rotban min zikrillahi azza wa jal." Upayakan bahwa lisanmu itu selalu basah di dalam mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Ini kemuliaan apa? Zikir kepada Allah. Makanya Allah di dalam Al-Quranul Karim, dalam surat Al-Jumu'ah, Allah mengatakan, dalam surat An-Nisa ayat ke-103, atau surat Al-Anfal ya afwan, dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-45, "Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian bertemu musuh maka teguhlah kalian, jangan lari. "Wadhkurullaha katsiran," ya, dan carilah kekuatan kalian, galanglah kekuatan kalian dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang menang. Ini perintah Allah di dalam Al-Qur'anul Karim. Bahkan dalam situasi genting berhadapan dengan musuh, yang memperkuat kita adalah zikrullah. Ya, bukan AK-47. Oh, kalau AK-47 udah usang gitu ya. Apa sih yang baru? M16 atau apa? Ya, itu senjata apa sih? Senjata fisik ya. Nah, dia tidak akan memberikan kemenangan kepada kaum mukminin kalau kaum mukminin tidak berperisai dan bersenjata dengan keimanan kepada Allah. Dan yang memperkuat nyali, memperkuat keimanan, keteguhan di dalam medan tempur itu adalah zikrullah azza wa jal. Nah, bahkan para sahabat di dalam perang Badar, mereka melakukannya dalam keadaan puasa. Kalau memang kekuatan fisik itu adalah sumber kemenangan, mestinya mereka kalah. Memang pada puasa, puasa itu kan bikin lemes. Gak ada tenaga, ya gak sih? Tanggal 17 Ramadan kan itu. Sedang puasa. Ya, tapi ibadah kepada Allah itu mendatangkan kekuatan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala pernah suatu saat kata Imam Ibnu Al-Qayyim, aku mendatangi guruku Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu di masjid. Beliau setelah selesai salat fajar itu beliau zikir, ya, ditunggu oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim, beliau tidak keluar dari tempat ibadahnya, tempat salatnya atau dari masjidnya kecuali menjelang zuhur. Lalu beliau katakan kepada Ibnu Al-Qayyim, hadza ghidha'i. Inilah asupan makananku. Hadza quwwati. Ini kekuatanku. Syekhul Islam itu kan hebat tuh. Ya, kurang apa beliau? Dari sisi keilmiahan ilmu, ya. Kemudian kekuatan dakwah kemana-mana beliau. Jihad fi sabilillah. Dan amalan-amalan besar. Beliau ini semuanya digapai. Apa rahasia kekuatannya? Zikrullah. Zikirnya enggak main-main, mulai dari ba'dal fajr sampai menjelang zuhur. Enggak keluar masjid. Enggak molor ya. Kalau kita kok enggak keluar-keluar nih. Enggak tahunya tidur di mimbar gitu. Atau tidur di apa? Di mihrab. Nah, cari tempat yang sepi, kosong, tidur. Kok enggak keluar-keluar. Dari zuhur sampai asar enggak keluar. Sampai maghrib enggak keluar. Sampai isya enggak keluar. Enggak tahu nyempil di bagian pojok masjid tidur. Enggak sholat bahkan. Baik. Jadi ini kekuatan bagi seorang yang beriman, yaitu zikrullah azza wa jal. Ya. Dan kekuatan zikrullah ini membuat kekokohan hati. Makanya kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, kami kata Imam Ibnu Al-Qayyim, kalau ishtadda binal amr, kalau kami tertimpa oleh kondisi situasi yang menegangkan, suasananya genting, maka kami akan datang kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya. Begitu kami melihat wajahnya, hati kami menjadi tenang. Kenapa? Karena kedalaman ilmunya, keteguhan hatinya, kekuatan imannya. Semata-mata melihat wajah Syekhul Islam itu bikin hilang itu perasaan-perasaan khawatir atau takut atau dalam situasi-situasi genting. Itu kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala tentang gurunya Syekhul Islam. Di mana kekuatan beliau? Di antaranya dengan zikir. Ya. Makanya seorang hamba itu dengan zikir kepada Allah Azza wa Jal diibaratkan seperti ikan dengan air. Kira-kira ikan kalau enggak ada air seperti apa? Langsung klepek-klepek gitu kan ya. Nah, seorang hamba kalau jauh dari zikrullah, maka hatinya akan hampa. Bahkan mungkin akan mengalami kematian. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Di dalam hadisnya beliau menyatakan, dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Mathalul ladhi yadhkurullah walladhi la yadhkurullah kamathalil hayyi wal mayyit. Ya. Perumpamaan antara orang yang mengingat Allah dengan orang yang tidak mengingat Allah itu seperti perumpamaan orang yang hidup dengan orang yang mati. Nah, ini disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari dari hadis Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an. Seperti orang hidup dan orang yang mati. Nah, yang hidup di sini adalah hatinya, hidup dengan zikrullah. Nah, sedangkan orang yang tidak zikir kepada Allah, hatinya akan mati karena tidak pernah disirami dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan rumah yang di sana tidak dilakukan ibadah, jarang dibacakan Al-Qur'an, jarang dipakai untuk zikrullah azza wa jal, itu seperti kuburan. Ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari kepada para sahabatnya, ija'alu la taj'alu min buyutikum la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan. Kenapa? Karena enggak dipakai ibadah, jarang dibaca padanya Al-Qur'an. Jadi rumah itu jadi rumah angker. Ya, banyak hantunya. Sarangnya jin. Kenapa? Karena enggak dibacakan padanya kalamullah, enggak dipakai untuk zikir, enggak dipakai ibadah. Nah. Makanya sholat sunnah yang paling utama itu dilakukan di mana? Di rumah. Afdhalu sholatil mar'i fi baitihi illa al-maktubah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seutama-utama sholat malam itu seutama-utama sholat seseorang itu adalah di rumahnya. Kecuali yang diwajibkan. Ya, kecuali yang diwajibkan. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa sholat tarawih sekalipun yang utama itu di rumah, bukan di masjid. Ya, khilaf di kalangan para ulama, walaupun mayoritas para ulama menyatakan bahwa sholat tarawih yang paling utama itu adalah di masjid. Karena seorang yang sholat bersama imamnya sampai dia selesai, dia mendapatkan pahala seperti dia sholat semalaman penuh. Nah, tapi sebagian ulama mengatakan enggak, yang utama itu di rumah. Karena keumuman hadis ini, afdhalu sholatil mar'i fi baitihi, seutama-utama sholatnya seorang hamba itu di rumahnya, kecuali yang wajib. Sholat tarawih enggak wajib. Jadi tetap yang utama di rumah. Ini pendapat sebagian ulama. Nah, ini adalah kehebatan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka perumpamaannya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Dan kalau melihat apa yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, maka banyak sekali orang-orang yang sebenarnya telah menjadikan jasad-jasad mereka, tubuh-tubuh mereka sebagai kuburan bagi hatinya. Iya kan? Kalau rumah yang jarang zikir, yang tidak dibacakan padanya kalamullah, yang tidak dipakai untuk ibadah menjadi kuburan. La taj'alu buyutakum maqabir, kata Nabi. Jangan kalian jadikan rumah kalian sebagai kuburan. Lah badan kita ini, yang hati kita jarang zikir, bahkan enggak pernah zikir. Enggak zikir kepada Allah. Berarti badan kita ini kuburan. Kuburan untuk siapa? Ya untuk hati kita. Orang yang sudah menjadikan badannya sebagai kuburan bagi hatinya, ya, maka tidak akan ada kebangkitan, bahkan sampai datangnya hari kebangkitan. Nah, maka jangan jadikan badan kita sebagai kuburan dari hati-hati kita, karena itu adalah kondisi yang sangat mengenaskan bagi seorang hamba ketika dia mengubur hatinya sebelum dia mati. Ya. Nah, ini keutamaan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu saat sahabat-sahabat yang miskin, yang tidak punya harta, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka cemburu kepada sahabat-sahabat yang kaya. Ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthuri bil ujur, kata mereka. Ya, dalam Sahih Al-Bukhari dari hadis Abi Hurairah. Wahai Rasulullah, orang-orang kaya itu enak sekali, mereka banyak pahalanya. Ya. Hum yahujjun wa ya'tamirun wa yatasaddaqun wa yujahidun bi amwalihim wa anfusihim. Mereka bisa haji, mereka bisa umrah, mereka bisa sedekah, mereka bisa jihad di jalan Allah dengan harta mereka dan jiwa mereka. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, mau aku beritakan kepada kalian sebuah amalan yang tidak akan bisa digapai oleh seorang pun kemuliaannya kecuali orang yang mengamalkan seperti amalan kalian. Kata mereka, bala ya Rasulullah. Baca dubur kulli salah, pada setiap selesai salat kalian baca bertasbih 33 kali, bertahmid 33 kali, dan apa yang ketiga? Bertakbir 33 kali. Nah, ketika dalam sebagian riwayat yang disebutkan, ketika orang-orang kaya itu mendengar ini, mereka juga mengamalkan itu. Sehingga ini orang-orang yang enggak punya ini datang lagi, ya Rasulullah, mereka juga mengamalkan. Sampai dikatakan oleh Nabi, dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Nah, itu adalah keutamaan Allah yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim di dalam kitabnya Al-Wabilus Sayyib, ini kitab yang termasuk paling bagus dalam masalah perkara zikir. Ya. Beliau menyebutkan sampai ada sekitar serat, kata beliau ada sekitar 100 kemanfaatan zikir kepada Allah. 100. Dan di sana beliau menyebutkan lebih daripada 70 kemanfaatan dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebutkan satu-satu, kita selesai subuh. Taib. Itu adalah kemuliaan-kemuliaan zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Di antaranya, kita sebutkan sebagiannya aja. Taib. Di antaranya adalah orang yang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan jauh dari syaitan. Ya. Dia akan jauh dari syaitan. Nah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-36, kata Allah, "Wa may ya'shu an dzikril rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin." Barang siapa yang berpaling dari mengingat Allah yang Maha Pengasih, kami akan tentukan untuknya seorang syaitan, dan dia akan selalu menyertainya. Ya. Makanya di dalam surat An-Nas, orang yang lupa mengingat Allah akan muncul syaitan yang tersembunyi di dalam dadanya. Ya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswas al-khannas. Bisikan-bisikan al-khannas yang tersembunyi. Ya, syaitan yang tersembunyi di dalam dadanya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang selalu membisik-bisikkan ke dalam dadanya, ya, hal-hal yang buruk, minal jinnati wan nas, dari kalangan jin dan manusia. Kalau kita lupa sama Allah, siapa yang kita ingat? Ya, syaitan, walaupun tidak secara langsung barangkali, ya, datang bisikan-bisikannya, godaan-godaannya, rayuan-rayuannya. Maka paling mudah ketika seorang lupa dari mengingat Allah, dia jatuh ke dalam godaan syaitan. Karena ada al-khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Nah, ini diantara keutamaan atau kemanfaatan dari adz-dzikr. Taib. Demikian pula diantara kemuliaan dzikir, bahwa dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala mendatangkan al-farah was-surur war-rahah. Nah, akan mendatangkan kegembiraan dan ketenangan jiwa. Dan wa yurithul qalba as-sukun wat-tuma'nina, akan memberikan ke dalam hati ketenangan dan ketenteraman. Apa kata Allah di dalam Al-Qur'an? Alladzina amanu wa tatma'inna qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman dan hati-hati mereka tenang dengan mengingat Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Bukankah dengan mengingat Allah hati-hati manusia menjadi tenang? Ar-Ra'd ayat yang ke-28. Ya. Jadi kalau kita banyak masalah, baca Quran. Jangan curhat. Ya. Curhatnya sama Allah aja. Antum curhat di Facebook, manfaatnya apa sih? Paling bikin keributan gitu. Bikin pro kontra. Ngapain? Ya. Kalau mau mengadukan masalah, membuat hati kita menjadi tenang, adukan kepada Allah. buat hati kita tenang dengan zikrullah. Ini perlu pembiasaan. Enggak bisa tiba-tiba kemudian kita tenang dengan zikir kepada Allah. Ini butuh pembiasaan, pelatihan. Ya, setiap ada masalah kita merasa tertekan, kita zikir. Ya. Kan ada zikir-zikir yang membuat, yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika tertimpa oleh kegundah gulanaan, iya kan? Nah, zikir kepada Allah. Misalnya seperti doa yang dibaca oleh Nabi dalam hadis Abdullah bin Mas'ud dalam riwayat Al-Imam Ahmad, Allahumma inni ana abduka wa ibnu abdika wa ibnu amatika. Iya. Ya Allah, sungguhnya aku adalah hamba-Mu. Wa ibnu abdika, dan anak dari hamba lelakimu. Wa ibnu amatika, dan anak dari hamba wanitamu. Ya, nasiyati biyadik. Ubun-ubunku ada di tanganmu. Madhin fiyya hukmuk. Adlun fiyya qadha'uk. Aku yakin ya Allah bahwa apa keputusanmu pasti akan berlaku pada hidupku. Ya. Dan apa yang engkau tentukan, aku yakin itu adalah keadilan yang datang darimu. Engkau tidak akan pernah menzalimiku. Nah. Kemudian baru setelah itu dia mengatakan Allahumma ja'al, Allahumma apa? Allahumma inni as'aluka an taj'al al-Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a hammi wa dhahaba huzni. Ya Allah, oleh karena itu aku mohon kepadamu, engkau jadikan Al-Quran itu sebagai Rabi'a qalbi. Engkau jadikan Al-Quran itu sebagai Rabi' itu adalah air yang menghidupkan tumbuhan. Air segar yang menghidupkan tumbuhan. Rabi'a qalbi. Engkau jadikan Al-Quran itu yang menghidupkan hatiku. Yang menjadi sumber kehidupan bagi hatiku. Wa nura sadri, sebagai cahaya yang menerangi hatiku. Wa dhahaba hammi, dan kau jadikan Al-Quran itu sebagai penghilang segala kegundah gulanaanku. Wa jala huzni, dan sebagai pelenyap segala kesedihanku. Ya, ini yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, siapapun hamba yang membaca ini ketika dia tertimpa oleh kegundah gulanaan, illa adhaballahu anhu huznahu wa hammahu wa huznahu, Allah hilangkan daripadanya kegundah gulanaannya dan kesedihannya. Wa abdallahu bihi farhahu wa sururah. Ya, Allah gantikan dengannya kegembiraannya dan kesenangannya. Nah, jadi ini adalah doa yang luar biasa. Ini kita baca, kita berzikir kepada Allah, hati kita akan menjadi tenang kalau kita membiasakannya. Dan di dalam hadis ini juga menunjukkan bahwa Al-Quran itu adalah sumber kehidupan bagi hati. Hati kita akan hidup. Hati kita akan terang, benderang dengan cahaya Allah dengan membaca Al-Quran. Al-Quran itu sebagai obat pelenyap segala kegundah gulanaan dan kesedihan. Sehingga kalau orang baca Al-Quran itu hilang semua tekanan hidupnya. Hilang pikiran yang membuatnya menjadi pening di dalam hidupnya. Ya, ada masalah bisnis, ada masalah keluarga, ada masalah dengan istri, ada masalah dengan anak, ada masalah dengan teman, ada masalah dengan apa namanya partner bisnis, ada masalah dengan kolega, ada masalah dengan, semuanya hilang kalau kita sudah membaca Al-Quran. Ini doa itu, isinya adalah demikian. Sehingga Al-Quran itu obat, syifa. Ya, tapi harus membacanya dengan keimanan kepada Allah. Al-Quran itu adalah seutama-utama zikir. Enggak ada yang lebih utama daripada Al-Quranul Karim. Sehingga kalau kita sudah membaca Al-Quran dengan penuh keimanan, itu akan hilang. Dilenyapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, sehingga kita tidak kehilangan kendali di dalam kehidupan ini. Seberat apapun ujian hidup kita, ada yang mengobati segala keluh kesah kita, yaitu dengan membaca Al-Quran. Makanya kata Allah dalam ayat ini, ala bidzikrillahi tatma'innu al-qulub. Bukankah dengan mengingat Allah, hati manusia menjadi tenang. Makanya harus membiasakan diri, sering baca Al-Quran, baca Al-Quran, baca Al-Quran. Supaya menjadi obat. Nah, jangan 5 menit membaca Al-Quran terus ngantuk. Obat ngantuk itu namanya. Ya. Membacanya dengan memahami isinya, bertadabbur. Makanya kan saya sering memberitahu di banyak majelis, membaca Al-Quran itu jangan hanya baca Arabnya. Yang enggak bisa bahasa Arabnya, baca juga terjemahannya. Bahkan yang bisa bahasa Arab, mungkin ada kata-kata yang sulit, dia enggak paham, lihat tafsirnya. Supaya kita bisa menghayati Al-Quran. Al-Quran itu dahsyat loh. Bahkan kata Allah, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin," apa kata Allah? "La ra'aitahu khashian mutasaddian min khasyatillah." Kalau seandainya Al-Qur'an itu, kata Allah dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-17, kalau seandainya Al-Qur'an itu kami turunkan kepada gunung. Gunung loh, antum tahu gunung? Tahu gunung ya? Gunung Merapi, Gunung Semeru, gunung. Kan banyak tuh gunung. Kata Allah, kalau kami turunkan Al-Qur'an itu kepada gunung, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashian mutasaddian min khasyatillah," engkau akan lihat gunung itu akan tunduk, terpecah berkeping-keping, terbelah berkeping-keping karena dia merasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Qur'an itu dahsyat. Ya, maka kalau ada hati yang tidak tenang, tidak tersentuh dengan Al-Qur'an, itu hati lebih keras dari gunung. Lebih keras dari batu gunung yang besar-besar itu. Ya. Bahkan batu gunung itu bisa jatuh dari tempat yang tinggi. Kenapa? Karena dia merasa takut kepada Allah. Ya. "Wa inna minal hijarati lama yahbitu min khasyiatillah," kata Allah dalam Al-Quran. Ya. Di antara batu besar itu ada yang dia jatuh dari tempat ketinggian. Kenapa dia jatuh? Karena dia merasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini kehebatan zikir kepada Allah Azza wa Jal yang menenteramkan, menenangkan jiwa. Kita di dalam kehidupan ini enggak pernah lepas dari yang namanya alham wal huzn. Apa bedanya alham dengan al huzn? Nabi mengatakan di dalam salah satu doanya dalam Sahih Muslim, "Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal huzn." Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari alham dan al huzn. Ada yang tahu bedanya? Enggak ada yang tahu. Taib. Alham itu kegundah gulanaan. Maksudnya adalah seorang merasa gundah, merasa tertekan karena kekhawatiran apa yang akan menimpanya di masa yang akan datang. Itu alham namanya. Waduh, sekarang krismon nih. Ya, krisis global, gimana ya? Nanti ini gimana nih? Kita kan merasa tertekan tuh. Sehingga kita gundah, bisnis enggak, macet. Ya, dolar tinggi, hutang banyak gitu kan. Itu namanya yang membuat kita khawatir nih apa yang akan menimpa kita di masa yang akan datang karena situasi dan kondisi yang kita lihat, itu namanya alham. Ya. Kalau al-huzn itu kesedihan karena kita masih enggak bisa move on dari masa lalu yang menimpa kita. Kalau kita ingat sedih itu namanya apa? Al-huzn. Maka Nabi berlindung dari keduanya. Maka di dalam doa tadi, barang siapa yang membacanya, Allah akan hilangkan kegundah gulanaannya dan kesedihannya. Ya Allah, jadikan Al-Quran itu sebagai air, ya, sumber kehidupan hatiku, cahaya dadaku. Dan engkau jadikan sebagai penghilang dari kegundah gulanaanku. Dan engkau jadikan dia sebagai pelenyap dari segala kesedihanku. Kita di dalam hidup ini enggak pernah lepas dari dua hal ini tadi. Kalau enggak kita gundah, kita sedih. Kalau enggak kita tertekan karena memikirkan apa yang akan datang, ya, situasi hidup yang semakin lama semakin sulit, atau kita sedih karena memikirkan apa yang sudah luput dari kita di masa lalu, apa yang menimpa kita, menyusahkan kita, menyulitkan kita di masa lalu sehingga kita sedih. Maka zikir kepada Allah yang akan menenangkan hati dan jiwa kita. Ini sebagian dari kemanfaatan dari zikrullahi azza wa jal. Maka kebahagiaan dunia dan akhirat berada di dalam jalan perjalanan yang ditempuh oleh hati manusia ketika dia mampu mengumpulkan hal-hal yang dijelaskan ini tadi. Mulai dari at-tasfiyah wa tarbiyah, al-ikhlas wal-ittiba, kemudian al-khawf wal-roja, ar-raja wal khauf selanjutnya adalah zikrullah azza wajal. Kita cukupkan dulu sampai di sini, wallahu a'lam. Insyaallah kita lanjutkan pada keesokan hari. Ada yang mau bertanya? Enggak ada ya. Baik. Insyaallah kita lanjutkan pada keesokan hari, billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.